gak apa-apa. Kali ini satu lagu, semoga new, merata. salah kurang lebih jar mohon maaf. Kalau begitu semoga dilanjut kembaran.